Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila orang-orang yang kenal kepadaku, kata Allah, orang-orang yang sudah mengenal Allah, tahu tentang kebesaran Allah, keutamaan kemuliaan Allah, bahwa Allah yang mencipta, bahwa Allah yang mengatur, bahwa Allah yang memberi rezeki, memelihara alam semesta, tahu tentang aturan-aturan Allah, syariat Allah, tapi dia durhaka kepada Allah, berarti apa ini? Dia durhaka kepada Allah, mereka mendurhakai Allah dalam keadaan sudah berilmu, tersesat setelah mendapatkan ilmu, menyimpang setelah memiliki ilmu. Kata Allah, idza asani man ya'rifuni sallatu alaihi man la ya'rifuni. Siapa yang sudah mengenal aku durhaka kepada aku, kata Allah, maka aku kuasakan kepadanya, aku jadikan orang yang tidak mengenal aku menguasai dia, menjadi penguasa bagi dia, entah itu dengan mungkin dia dihinakan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Dan ini nanti juga diceritakan oleh beliau, ketika seorang alim keluar rumahnya, ternyata di luar rumah dia dihinakan oleh seorang yang jahil, dicaci maki, dibentak, enggak ada harganya dia sebagai orang yang berilmu. Kemudian beliau, orang alim itu, terdiam, enggak bisa balas. Kamu tunggu di sini. Dia masuk kembali ke rumahnya. Apa yang dia lakukan? Taubat dan istighfar dia kepada Allah. Setelah keluar, orang tadi bertanya, apa yang kamu lakukan? Kata orang yang alim itu, kamu tidak bisa berbuat seperti ini kecuali karena dosa yang saya lakukan. Kamu tidak bisa berbuat seperti ini, mencaci, menghina saya, melainkan karena dosa yang saya lakukan. Saya bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Itu yang dia lakukan. Lepasnya, kalau dari Rasulullah SAW memang, bagaimana kata Allah juga, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Allah juga menyebutkan, kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Itu memang. Ya, kalau para anbiya mungkin mereka maksum. Nah, ini mereka adalah orang-orang yang memusuhi beliau, jelas para syayatinal ins. Tapi kita, yang mungkin kita memikul ilmu, membawa ilmu, belajar, kemudian ternyata ada orang-orang yang menghinakan, ada orang-orang yang melecehkan, kembalikan kepada diri sendiri. Ada dosa yang kita lakukan yang belum kita bertobat kepada Allah. Ada kesalahan yang kita belum memperbaiki diri dari kesalahan itu karena sehingga disegerakan oleh Allah hal seperti itu untuk menyadarkan kita. Kenapa saya memikul ilmu, membawa ilmu, hafal Al-Quran, hafal hadis, saya dibeginikan orang, diperlakukan tidak adil, dihinakan. Kembali, jangan bilang dosa apa yang saya lakukan, jelas ada dosa. Selama kamu masih manusia, bukan nabi, ya, jangan tanya dosa apa, apa salahku, apa dosaku, jangan tanya. Kamu manusia. Rasulullah menyatakan, kullu bani Adam khata', setiap manusia itu pasti salah, banyak salahnya. Wa khairu khata'in tawabun, dan sebaik-baik orang yang salah itu, yang banyak salah, banyak bertaubat. Dan Allah menyebutkan tentang kita, innahu kana zaluman jahula, manusia itu zalum, parah kezalimannya, parah kejahilannya. Ditambah lagi dengan dia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Mau bilang kita enggak ada punya dosa? Dosa apa saya yang lakukan? Yang saya lakukan. Apa salahku, apa dosaku dapat musibah seperti ini? Jangan tanya. Karena kamu manusia. Pasti ada. Nanti ya kan juga dijelaskan oleh beliau. Taruh mata, telinga, tangan, mulut, kaki, kita tidak berbuat dosa. Pikiran kita, hati kita, siapa yang bisa menjamin? Nah, tidak pernah lalai sekalipun dari Allah. Siapa yang menjamin? Sedangkan Rasulullah SAW yang tidak berzikir pada saat-saat beliau dalam keadaan mungkin junub atau di dalam kamar mandi ataupun ketika khala, itu sudah merasa berdosa sama sekali. Sudah merasa berdosa, bersalah. Wa innahu la yughanu ala qalbi. Ditutup hatiku. Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin marrah, 70 marrah. Dan aku minta ampun kepada Allah setiap hari 70 kali. Padahal hati beliau kapan lalai? Kapan tertutup? Setiap saat wahyu turun. Nah, tidur pun beliau wahyu, hati beliau terjaga. Mata beliau terpejam, hati beliau menunggu wahyu. Ini Rasulullah SAW. Nah, kita jangan tanya, jangan katakan ketika kita mendapatkan musibah, apa salahku, apa dosaku. Ya Allah, dosa apa yang aku belum engkau ampunkan? Dosaku yang mana yang belum aku istighfar dan bertobat kepadamu? Itu yang harus kita praktekkan. Ya, bukan tanya apa salahku, apa dosaku, tapi ya Allah, dosaku yang mana yang belum engkau ampunkan? Kesalahanku yang mana yang belum engkau maafkan? Salahku yang mana yang aku belum taubat kepadamu? Ini yang harus dia ingat, yang harus dia lakukan. Karena pasti kita berbuat dosa. Anak kita sakit, istrinya sakit, orang tuanya sakit, hartanya ada yang kececer. Badannya ada yang terluka, ayat-ayat ada yang hilang hafalannya. Pasti ada dosa. Pasti ada dosa. Pelajarannya ada yang enggak bisa masuk nyantel, bukan karena enggak cerdas, bukan karena kurang gizi. Karena dosa. Jangan tanya, apa salahku, apa dosaku? Tapi tanya, ya Allah, salahku yang mana yang belum engkau ampunkan? Dosaku yang mana yang aku belum bertaubat kepadamu. Qala rahimahullah. Wa dzakara aidan, Ibnu Abi Dunya menyebutkan juga min hadis Ibnu Umar rafa'u. Dari hadis Ibnu Umar, beliau rafa'kan, beliau sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ladina fi biyadihi, demi yang jiwaku di tangannya. La taqumu as-sa'atu hatta yab'atsallahu umara'a kadzaba wa wuzara'a fajara wa a'wanan khawana wa 'urafa'a zalama wa qurra'a fasaqa simahum sima'ur ruhban wa qulubuhum antan minal jiyaq. Demi yang jiwaku di tangannya, ada bunyinya ini, kalau tidak keliru ada penguatnya. Tapi di sini disebutkan oleh Imam Bukhari, memang salah satu rawinya mungkarul hadis. Mirip seperti ini. Demi yang jiwaku di tangannya, tidak akan tegak kiamat sampai Allah mengirim para penguasa yang mereka itu kadzabah, pendusta, suka berdusta, menipu rakyat. Wa wuzara'a fajara, menteri-menteri yang fajir, yang jahat. Wa a'wanan khawana, pembantu-pembantu yang khianat. Wa 'urafa'a zalama, orang-orang bijak yang zalim. Wa qurra'a fasaqa, ahli-ahli Quran, ahli-ahli baca Quran yang fasik. Simahum sima'ur ruhban, tampilan mereka seperti biarawan. Tampilan mereka seperti biarawan, orang-orang yang sudah kayaknya seakan-akan tidak butuh dunia. Wa qulubuhum antan minal jiyas, tetapi hati mereka lebih busuk daripada bangkai. Ahwa'uhum mukhtalifah, selera mereka, hawa-hawa nafsu mereka berbeda-beda, beragam, macam-macam keinginannya, ambisinya, ketamakannya. Fayaftahullahu lahum fitnatan ghabra'a mudlimatan fayatahalakuna fiha. Kemudian Allah buka untuk mereka fitnah yang ghabra'a mudlimah, yang kabur, yang gelap. Lalu mereka berjatuhan, berguguran di dalam fitnah tersebut tanpa ada yang tahu. Tanpa menyadari kalau itu adalah fitnah. Walladhi nafsu Muhammad biyadih, demi yang jiwa Muhammad di tangannya. Layungqadanna al-Islamu urwatan urwah, dan pasti Islam akan tanggal sehelai demi sehelai, seperti kalau anyaman, ya, anyaman itu seutas satu satu demi satu seratnya itu tertanggal. Seperti itu Islam. Semakna dengan ada yang lain yang seperti ini juga dari hadis Abu Nam Hudzaifah bin Yaman, ya. Nah, yang menerangkan tentang fitnah. Fitnah itu menimpa hati dan hati itu rentan dengan fitnah, itu seperti sehelai kerepa jalinan anyaman tikar, yakni satu demi satu hinggap ke dalam hati. Nah, sampai dia menutup hati tersebut. Nah, ini seperti ini, Islam akan lepas, hilang sehelai demi sehelai. Hatta la yuqal Allah Allah, sampai tidak ada lagi yang menyebut Allah di muka bumi. La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar, maka betul-betul kamu hendaknya betul-betul memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Au lam la yusallitanna Allahu 'alaikum asrarakum, atau Allah betul-betul akan menguasakan kepada kamu orang-orang terjelek di kalangan kamu. Fayasumunakum su'al adab, lalu mereka menimpakan adab yang buruk kepada kamu. Thumma yad'u khiyarakum fala yustajabu lakum, kemudian orang-orang terbaik di kalangan kamu mencoba untuk berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, aw la yab'athanna Allahu 'alaikum man la yafhamu saghirakum wa la yuwaqqiru kabirakum. Betul-betul hendaknya kamu beramar ma'ruf nahi munkar, atau Allah kirimkan kepada kamu orang-orang yang tidak mengasihi orang-orang yang kecil di kalangan kamu dan tidak memuliakan, tidak menghormati, tidak menghargai orang-orang tuanya. Nah, ini sangat mungkin terjadi. Nah, bahkan mungkin kalau misalnya hadis ini lemah disebutkan oleh Imam Bukhari, salah satu rawinya mungkarul hadis, kita rasakan keadaan kita sekarang ini. Nah, kita rasakan keadaan kita sekarang ini akibat kita kurangnya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, banyaknya di sekitar kita qurra fasaqah, orang-orang yang masya Allah bacaan Al-Qur'annya tapi dia mengekor di belakang dunia, demi dunia dia lemparkan semua. Nah, yang diterangkan, yang diperintahkan, diajarkan di dalam Al-Qur'an enggak peduli. Nah, qala wa fi mu'jam at-Tabrani wa ghairihi min hadis Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas qala radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tafafa qaumun kailan, tidak ada seorang pun yang mencurangi timbangan. Tafif, kalau dia menjual dia kurangi, kalau dia membeli minta ditambah, ya ini kan nab tafif. Maka Allah katakan apa? Wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini mereka kalau dia melayani orang, nah artinya dia menjual dia curang, dia kurangi timbangan, tapi kalau dia yang beli harus penuh atau lebih. Nah, ya, ini tidak hanya berlaku dalam jual beli saja, sikap juga demikian nanti. Nah, dalam tafsir disebutkan wala bakhasu mizanan, tidaklah orang itu mengurangi timbangan, mencurangi sukatan. Nah, illa mana'ahumullahu al-qatar, melainkan Allah tahan dari mereka hujan. Nah, kalau masih ada berbuat seperti itu dan kita masih diturunkan hujan, itu bukan jatah kita manusia. Hujan yang turun itu bukan jatah manusia, tapi bahaim, ternak. Ya, karena Allah sayang kepada mereka, Allah merahmati mereka. Masih ada binatang-binatang yang mereka butuh pada hujan, tanaman-tanaman. Itu sesungguhnya yang enam Allah turunkan untuk mereka hujan itu. Nah, manusia yang bermaksiat ini yang tidak tahu diri. Sementara mereka berbuat maksiat, binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan melaknat mereka. Nah, qala wa ma dhahara fi qaumin az-zina illa dhahara fihimul maut. Ketika tidaklah muncul terlihat pada suatu kaum perbuatan-perbuatan keji seperti ini, melainkan jelas pula tampak pula kematian pada mereka, merata kematian itu, penyakit ini, penyakit itu. Dan kita lihat nah, akhir-akhir ini subhanallah, nah, asal kepingin buka, nah ya subhanallah, ada sempatnya pada tempat ketika-ketika tertentu, waktu-waktu tertentu, asal buka berita, lihat berita, ada yang mati sepasang yang bukan suami istri, mati di hotel, mati di ini, subhanallah. Nah, ya terjadi, na'udzubillah. Nah, mulai muncul, tapi selalu ditutupi oleh mereka. Nah, kematian biasa atau mungkin kesetrum atau mungkin subhanallah. Ya. Nah, ala wa ma dhahara min fi qaumin ar-riba illa sallatallahu alaihimul junub. Dan tidaklah merata pada suatu kaum perbuatan-perbuatan riba, transaksi dengan riba, melainkan Allah kuasakan kepada mereka kegilaan. Enggak mesti orang itu tinting nyeracau, misalnya omong sendiri, enggak. Bukan hanya itu, kegilaan itu. Perbuatan yang mestinya dia adalah seorang laki-laki tapi bertingkah seperti perempuan, itu juga kegilaan. Enggak lagi waras, enggak ada lagi muru'ahnya. Nah, lihat orang-orang Yahudi, hadis wa harat. Lihat orang-orang Yahudi, gilanya kurang apa? Nah. Ya, enggak ada lagi sempurnanya sebagai seorang laki-laki. Yang perempuan juga demikian. Enggak ada lagi. Nah, mereka merasa diri sebagai seorang manusia. Nah, ala wala zahara fi qaumin al-qatl yaqtulu ba'dhum ba'dhan. Tidak muncul pada satu kaum pembunuhan, masing-masing membunuh yang lainnya. Illa sallallahu alaihim aduwwahum. Melainkan Allah kuasakan kepada mereka musuh-musuh mereka. Kaum muslimin bertikai, mereka dikuasai oleh musuh-musuh mereka sendiri. Musuh-musuh mereka. Nah, dan ini pun juga telah pernah kita alami. Qala wa ma dhahara fi qaumin amalu qaumi Lut. Dan tidaklah muncul pada suatu kaum perbuatan kaum Lut, perbuatan liwat. Illa dhahara fihimul khasaf. Melainkan muncul pula pada mereka al-khasaf, ditenggelamkan ke dalam tanah. Terbenamnya beberapa kota dan negeri. Wa ma taraka qaumun al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar illa lam turfa anhu a'maluhum wa lam yusma' du'a'uhum. Dan tidaklah suatu kaum meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar melainkan tidak akan terangkat amalan-amalan mereka dan tidak akan didengar doa-doa mereka. Rawahu Ibnu Abi Dunya min hadis Ibrahim bin Al-Ash'ab an Abdul Rahman bin Zaid an abihi an Sa'id bihi. Nah, dalam riwayat yang lain ada Imam Tabrani menyebutkannya dalam Tariq Mujahid Mujahtawus an Ibn Abbas. Nah, bisa saling menguatkan, bisa jadi hadisnya hasan. Apa yang lain punya tahqiqnya? Nah, lihat ya, hasan hadisnya ada Al-Muhid. Nah, kelihatannya hasan. Qala wa fil musnad wa ghairihi, juga disebutkan di dalam musnad. Nah, ini dicatatkan oleh Syekh Al-Albani hasan li ghairihi. Hadisnya hasan li ghairihi. Beberapa jalan hadis dhaif ya, saling menguatkan. Tapi itu enggak mutlak. Enggak mesti kalau banyak jalan harus menjadi terangkat menjadi sahih. Qala wa fil musnad wa ghairihi. Nah, di dalam hadis musnad, di dalam musnad, kitab musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, min hadis Urwah an Aisyah, dari hadis Urwah an Aisyah, qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqad hafazahu an-nafas. Rasulullah masuk menemui saya ke rumah saya dan dalam keadaan tersengal-sengal nafas beliau. Artinya apa? Terburu-buru. Karena cepat kan memburu nafas beliau. Fa'araftu fi wajhihi an qad hafazahu syai'. Aku mengenal dari wajah beliau itu berarti ada sesuatu yang menggelisahkan beliau, membuat nafas beliau terburu-buru seperti itu. Nah, ini tidak teratur. Fama takallama hatta tawadda'a. Beliau tidak bicara sampai beliau berwudu. Wa kharaja, kemudian beliau keluar. Falatiqtu bil hujrah. Aku menempelkan telinga, menempelkan diri ke dinding kamar. Karena kamar Rasulullah, kamar Bunda Aisyah dengan masjid itu dekat. Nah, fasa'idal mimbar. Kemudian beliau naik ke atas mimbar. Fahamidallaha wa asna alaih. Nah, beliau memuji Allah dan kemudian menyanjung Allah. Summa qala, kemudian beliau berkata, ya ayuhan nas, innallaha jalla wa ala yaqulu lakum. Allah jalla wa ala berkata kepada kamu, muru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkar. Beramar ma'ruf dan nahi munkarlah kamu. Qabla an tad'uni fala ujibukum. Sebelum kamu berdoa kepadaku lalu aku tidak mengabulkan doa kamu. Watastansiruni fala ansurkum. Kamu minta pertolongan kepadaku dan aku tidak menolong kamu. Watasaluni fala u'tikum. Dan kamu meminta kepadaku, abnam, aku tidak memberikan kepada kamu. Lakukan itu dahulu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Naam. Ya? Naam, amar ma'ruf nahi mungkar. Ingatkan kepada yang baik, kepada yang diridhai oleh Allah. Ajak. Naam, saling mengajak, saling mengingatkan. Ya, kepada yang perkara-perkara yang baik, mencegah dari hal-hal yang buruk. Naam, dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Naam. Dan ini tentu bertingkat-tingkat pula. Ya, apa yang mungkin yang bagi orang lain mungkin itu merupakan sesuatu yang wajar, bagi talabatul ilmi itu belum tentu. Ya, tidak wajar. Maka mungkin lebih dikeraskan kepada mereka. Ketika mungkin diberikan kepada yang lain mungkin lebih lembut. Lihat, ingat kedudukan Mu'adz bin Jabal di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana Rasulullah SAW menegur keras Mu'adz bin Jabal? Afattanun anta ya Mu'adz. Nah, afattanun anta ya Mu'adz, sampai 3 kali Rasulullah menyebutkan seperti itu. Mu'adz sudah merasa runtuh dunianya. Seakan-akan betul-betul dimarahi berat oleh Rasulullah. Ya. Nah, itu sudah merupakan kata kalimat-kalimat yang menghunjam ke dalam hati. Nah, kenapa? Kedudukan Mu'adz bin Jabal bukan kedudukan orang biasa. Bukan kedudukan orang biasa. Sebagaimana Abu Anam. Kedudukan Umar bin Khattab juga di sisi Rasulullah membawa sebuah dua buah kitab. Ya Rasulullah, ini kelihatannya baik isinya ya Rasulullah. Merah padam Rasulullah dan marah. Amutahawwikuna antum ya ibn al-Khattab. Marah Rasulullah SAW. Masih ragu kamu dengan yang aku bawa. Nah, ya, ini para sahabat Rasulullah SAW dibedakan. Sementara beliau kepada badui yang buang air di masjid, nah, dia kencingin masjid Nabi SAW, itu dipanggil oleh beliau, dinasihati dengan lemah lembut. Kamu tahu, masjid bukan untuk tempat buang air. Masjid itu tempat sholat, tempat ibadah. Subhanallah, sampai dia doa kepada Allah, Allah marhamni wa Muhammadan SAW, wa la tarham ghairana. Saking senangnya, ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad SAW, dan jangan engkau rahmati selain kami. Tidak dimarah oleh Rasulullah. Sementara kita kalau ada yang bawa sepatu mungkin sudah diambil pentungan. Nah, pakai sepatu di masjid. Dan ini kejadian dulu, tahun kalian belum lahir. Mungkin nabinya juga belum nikah. Ya. Kita ingat kasus Tanjung Priok awal dulu. Nah, yang tahu mungkin tahu. Pasalnya dibuat diungkit bahwa ada seorang aparat yang masuk ke masjid dalam keadaan tidak. Nah, padahal enggak masalah sebetulnya. Tidak dosa sebetulnya. Nah, walaupun mungkin keliru ya namanya manusia, tapi juga bukan salah. Orang kafir ditawan ditahan oleh Rasulullah SAW dalam Masjid Nabawi. Ini masjid apa? Masjid kampung. Subhanallah. Masjidnya masyarakat, bukan Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ditahan Sumamah bin Usal. Nah, tawanan-tawanan perang Badar. Kemudian apa lagi? Badui. Ada yang buang air di masjid, tidak dimarahi oleh Rasulullah. Tidak pada tempat. Tapi yang jelas seperti itu. Ya, manusia itu bertingkat. Sehingga kalau para talabah melakukan hal yang mungkin sama di luar sana dengan yang dilakukan oleh mereka, mereka di luar sana teriak-teriak wajar. Tidak disalahkan mereka. Mereka teriak-teriak terbahak-bahak di luar sana, mereka dianggap wajar, normal. Tapi antum bukan seperti mereka. para thalabah jauh lebih mulia dari mereka. Antum membawa Al-Quran, antum membawa ilmu, cahaya dari Allah, antum muliakan ini. Kalau antum muliakan ini, Allah muliakan antum. Allah akan jaga antum. Nah, mereka di luar sana mungkin biarkan mereka, karena mereka bukan orang yang layak untuk. Antum orang yang dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran di dada antum. Jaga. Mereka mendengarkan musik di luar sana, wajar kata mereka, tapi antum tidak. Antum tidak. Mereka berlambat-lambat untuk sholat, wajar kata mereka walaupun masih sholat, tapi antum tidak. Ya, sholat bah. Antum a'lam. Ya, antum akram Allah, antum paling mulia di hadapan Allah, di sisi Allah. Jaga. Jaga ini. Jaga Al-Quran di dada antum. Jangan antum hinakan dengan meniru perbuatan seperti mereka. Baik. Qala rahimahullah. Wa qala al-Umari az-Zahir. Wallahu alam al-Umari ini apakah Ubaidullah, apakah Abdullah? Kalau Abdullah dia dhaif. Tapi kalau Ubaidullah dia thiqah. Qala al-Umari az-Zahir, inna min ghaflatika an nafsik i'radika anillahi an tara ma yusqitu Allah fatatajawazahu wala ta'muru fihi wala tanha anhu khawfan mimman la yamliku li nafsihi darran durran wala naf'an. Kata al-Umari az-Zahid, di antara tanda-tanda kelalaianmu terhadap dirimu, kamu lupa, tidak mengerti tentang dirimu, tidak mengopeni, tidak mengurus dirimu, tidak memperhatikan apa yang menyelamatkan jiwamu. Dan di antara tanda berpalingnya kamu dari Allah adalah engkau melihat hal-hal yang membuat Allah marah, tapi kamu diamkan. Kamu biarkan. Ada yang membuat Allah marah. Orang melakukan perbuatan mungkar. Entah itu yang berpakaian tapi telanjang. Ya. Atau mereka yang mungkin melakukan na'udzubillah hal-hal yang tidak pantas. Yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kamu diam, tidak ada kebencian di dalam hatimu juga. Maka wala ta'muru fihi, tidak memerintahkan. Wala tanha anhu, tidak pula mencegah. Khaufan min man la yamliku li nafsihi dharran wala naf'a. Karena takut kepada orang-orang yang tidak menguasai ini dirinya, yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Itu tandanya engkau lalai kepada dirimu. Tandanya engkau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dengan Allah. Lihat sesuatu yang artinya ini membuat tidak membuat Allah senang, menimbulkan kemurkaan Allah, tapi diam. Wa qala man tarakal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar makhafatan minal makhluqin nuzi'at minhu at-ta'ah. Siapa yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar karena takut makhluk, karena takut kepada sesama manusia, kepada orang lain, nuzi'at minhu at-ta'ah, dicabut dari dia ketaatan. Dicabut dari dia ketaatan. Apa artinya? Walau amara waladahu aw ba'da mawalihi lastakhaffa bihaqqih. Kalau dia menyuruh anaknya atau menyuruh orang yang menjadi mawalinya, petugasnya, pegawainya, bawahannya, mereka akan meremehkan kamu, meremehkan kita. Jadi, ini koreksi juga bagi maka para aba, para mudarris, mudarrisat, ya, para wali. Kita semua ini. Bukan hadis. Tapi ini dari tajribah dari mereka, pengalaman mereka. Ketika kamu betul-betul kita tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, itu kan berarti melanggar perintah Allah, durhaka kepada Allah. Wajar kalau dikatakan di sini juga nuzi'at minhu ta'ah. Kita tidak taat kepada Allah, dicabut pula ketaatan kepada kita dari hati orang-orang yang di bawah kita. Kita suruh anak enggak mau, kita menyuruh murid enggak mau bekerja. Maka ini kembali kita bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Nah, bukan mereka yang salah. Ya, belum tentu mereka melakukan apa yang mungkin menang. Barangkali bukan karena murni dari mereka, tapi disebabkan oleh dosa yang kita lakukan. Qala wa dzakara al-Imam Ahmad fi musnadihi min hadis Qais bin Abi Hazim qala Abu Bakar Siddiq ya ayyuhan nas innakum tatluna hadhihi al-ayah. Abu Bakar pernah membacakan ayat hadis ini dihasankan oleh Syalbani. Kamu pernah membaca ayat ini. Wa innakum tada'unaha, tapi kamu meletakkannya ala ghairi mawdi'iha, tidak pada tempatnya. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaytum. Seringnya kita ya berpegang dengan ayat ini walaupun tidak terucap, walaupun tidak hafal. Nah, tapi sudah langsung dipraktikkan. Apa buktinya? Nah, enggak peduli amar ma'ruf nahi munkar, yang penting menyelamatkan diri sendiri. Iya kan? Kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi nah, berpegang dengan ini, udahlah, yang penting kita selamat. Subhanallah. Kata beliau, walaupun kita mungkin tidak berpegang dengan ayat ini, tapi menerapkanlah sudah. Nah, sarfan ini kadang-kadang mungkin berdasar seperti ini. Yang penting diri kita selamat, orang lain mau apa terserah. Tapi kata beliau, wa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innan nasa idza ra'aw adh-dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi. Apabila mereka melihat orang yang zalim tidak dia pegang tangannya, dia cegah supaya tidak berbuat zalim. Wa fi lafdin, idza ra'aw al-munkar falam yughayyiruh. Kalau mereka melihat kemungkaran tidak mereka rubah, aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin min indih. Bisa jadi Allah ratakan mereka dengan azab dari dirinya. Nah, ayat ini ya yang kita sering melakukannya menerapkannya ini, maksud beliau kamu amar ma'ruf dahulu, nahi mungkar dahulu, baru kalau misalnya diterima walhamdulillah, kalau mereka tidak mau menerima setelah sampai hujjah kepada mereka, mereka tahu kita enggak senang perbuatan ini, kita enggak suka yang seperti ini. Nah, setelah itu mereka tidak mau merubah, tidak mau memperbaiki diri, urusan mereka dengan Allah. Kita sudah lepas tanggung jawab. Ini yang menerapkannya. Nah, menurut beliau, ya, bukan enggak pernah amar ma'ruf, enggak pernah nasihatin orang, enggak pernah ngingetin orang, cuek sudah, biarin mau apa terserahlah sudah. Ya. Nah, ini kelemahan kita. Qala wa dzakara al-Auza'i an Yahya bin Abi Katsir salamah an Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khafiyat al khati'ah lam tadur illa sahibaha. Apabila kesalahan itu, dosa itu tertutup, dilakukan sembunyi-sembunyi, lam tadur illa sahibaha, itu tidak merugikan, tidak memudaratkan kecuali pelakunya sendiri. Ya mungkin dia tambah stres, pikirannya ya, hafalannya jadi kacau, dan ibadah yang lainnya juga jadi terlambat, nah jadi berat, nah ya, dan badan pikirannya jadi sesak, enggak merasa nyaman. Itu sudah merupakan apa? Merupakan hukuman dari dosa yang dia lakukan. Nah. Ya. Nah. Wa idza dhaharat, kalau sudah muncul, nah, sudah muncul terlihat rat, bahkan apalagi kalau merasa falam tughayyar, dan tidak ada yang merubah, dibiarkan begitu saja, dharratil ammah, bahayanya menimpa secara merata, orang lain pun terkena, yang tidak berdosa pun juga terkena, apalagi kalau dilakukan oleh sekelompok orang misalnya. Nah ya, nah, pesta-pesta maksiat kepada Allah, kelalaian. Nah, ya. Kalau itu dilakukan oleh individu, yang rugi, yang dosa, yang bahaya mendapatkan madaratnya dia sendiri. Dia sendiri. Tapi kalau sudah mulai berkumpul, kemudian melakukan kelalaian, dosa, maksiat, bahkan merat, nah, muncul ke permukaan, terlihat dilakukan bareng-bareng. Nah, bahayanya pun merata. Kalau tidak ada yang merubah. Nah, maka takut kita. Nah, dengan dosa sekecil apapun dan yang kita lakukan itu bisa menimpa, bahayanya bisa menimpa diri kita. Dan kalau kita mau berpikir lebih jauh, kata para ulama kita, seringnya hukuman-hukuman dosa yang diberikan kepada kita itu tidak sesuai dengan dosa yang kita lakukan. Tidak sesuai dengan dosa yang kita lakukan. Misalnya kita melakukan dosa perbuatan maksiat, dosa besar, sembunyi-sembunyi, tidak ketahuan orang lain. Nah, mengambil barang orang lain atau mungkin mendengarkan nyanyian dan musik sendirian. Nah, itu enggak tahu orang lain. Ya, bahayanya menimpa diri dia sendiri. Nah, hukumannya bisa jadi dengan hal-hal yang lain. Hafalannya hilang, rusak, perilakunya, perbuatannya juga kacau, hidupnya juga tidak tenang. Itu masih ringan. Bukan itu hukumannya gitu. Nah, bisa jadi bukan seperti itu hukumannya. Nah, kalau dia melakukan perbuatan maksiat, kemudian dia diam-diam perbuatan maksiat, kemudian ditelanjangi, artinya telanjang ini diboyberkan, dibongkar aibnya, itu berarti di akhirat dia akan juga dapatkan bagian seperti itu. Allah niat dulu. Ya. Nah. Kita bersyukur, ya. Banyak kemaksiatan kita yang kita lakukan ditutupi oleh Allah. Bukan berarti itu Allah apa namanya membiarkan begitu saja kita. Melihat apa yang kita lakukan ketika ditutupi oleh Allah dosa dan maksiat kita itu. Tenang-tenang saja. Atau semakin sadar dan bahwa itu adalah salah. Betapa baiknya Allah. Betapa rahmatnya Allah. Betapa luas rahmat Allah. Masih saya berbuat maksiat, masih dijaga oleh Allah. Ditutupi oleh Allah. Nah, masih ditutupi oleh Allah. Masih diberi kesehatan. Nah, maka nah, ketika hal ini seperti ini, bukan berarti orang itu ditutupi dari dosa yang dia lakukan itu. Itu kemuliaan dari Allah. Bisa jadi. Nanti dikumpulkan oleh Allah. Kalau dia tidak sadar dan tidak bertobat, dikumpulkan oleh Allah. Catatan. Sampai nanti kemudian dia tidak lagi bisa membantah. Mulutnya dikunci. Tangannya bicara. Kulitnya bicara. Pahanya bicara. Qalu lima syahidtum alaina qal. Qalu antakan Allahul ladhi antaka kulla syait. Allah yang membuat kami bicara. Nah, ketika dia mulai membantah, mulutnya dikunci untuk enam. Baik. Qala rahimahullah wa dzakara al-Imam Ahmad an Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tushikul qura an tukharraba wa hiya amiratun. Wa nam kila kaifa tukharrabu wa hiya amirah. Hampir-hampir atau bisa jadi sebuah kampung itu dihancurkan padahal dia ramai. Ramai berpenduduk, gedung-gedungnya lumayan megah, penduduknya orang ada yang di sana tinggal menetap. Kila ditanyakan kepada beliau, bagaimana dihancurkan padahal dia ramai seperti itu? Qala idza ala fujjaruha abraruha. Ini apabila orang-orang fajirnya mengalahkan orang-orang baik-baiknya, yang berkuasa orang-orang yang fajir. Wasadal qabilata munafiquha. Dan orang-orang yang menjadi orang-orang munafik itu yang menjadi pemimpin-pemimpin kabilah waliyadzillah. Nah. Wa dzakara al-Auza'i an Hasan bin Athiyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Hasan bin Athiyah lemah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kata beliau ya saya dhaharu siraru ummati ala khiyariha hatta yastafi al-mu'minu fihim kama yastafiyal munafiqu fina al-yaum. Taruh hadisnya lemah disandarkan pada Rasulullah, tapi maknanya subhanallah terjadi seperti ini. Ya, kenyataan. Antum lihat akan muncul, akan menang orang-orang syirar, orang-orang yang jahat di kalangan umatku menguasai mengalahkan orang-orang baiknya. Sampai-sampai orang-orang yang mukmin di antara mereka itu menyembunyikan diri. Tidak berani menampakkan keimanannya. Sebagaimana orang-orang munafik menyembunyikan diri di zaman kita ini. Di hari ini. Terjadi. Nah, hampir dekat. Dan ini sudah juga banyak. Nah, kaum muslimin. Ya. Nah, sebagian mereka bahkan orang-orang. Nah, hampir-hampir mereka mulai. Seakan-akan tidak menampakkan diri. Tidak berani menampakkan keislamannya. Jati dirinya. Nah, takut. Ya. Takut mengkhawatirkan dirinya. Nah, qala wa dzakara ibnu bidunya min hadits ibnu Abbas yarfa'u qala yati zamanun yadubu fihi qalbul mu'min kama yadubul milhu fil ma. Akan datang nanti kata ibnu Abbas, beliau rasa bersandarkan kepada Rasulullah, akan datang nanti suatu zaman di mana hati orang-orang yang beriman itu mencair, meleleh seperti garam meleleh di air. Qila mimma dzaaka ya Rasulullah? Kenapa itu ya Rasulullah? Qala mimma yara minal munkar la yastati'u taghyira. La yastati'u taghyirahu. Ketika dia melihat kemungkaran tapi tidak mampu untuk merubah, meleleh hatinya. Cair hatinya, nah, takut. Nah, kepada Allah, malu kepada Allah, tidak mampu untuk merubah kemungkaran yang sudah merata itu. Nah, ini, ya, nah, kita berlindung kepada Allah. Mulai dari diri kita sendiri, ya. Nah, kita para thalabah, nah, berusaha untuk mendidik, ya, memperbaiki diri kita sendiri sebelum kita terjun memperbaiki orang lain. Nah. Ya, walaupun mungkin sekarang antum ini masya Allah latihan bela diri, belum tentu antum akan bermanfaat nanti berhadapan dengan orang-orang yang hatinya kaku kasar. Di saat itu juga belum tentu kekerasan itu butuh, dibutuhkan kepiawaian antum, keahlian antum bela diri belum tentu dibutuhkan. Nah, tapi ketika antumnya ini pada saat yang seperti itu, kelembutan ternyata yang sangat dibutuhkan, kita tidak mampu membina dan memperbaiki diri, bagaimana akan memperbaiki orang lain? Al-Ajurri menyebutkan dalam kitab beliau Adabun Nufus, itu menyatakan bahwa siapa yang tidak bisa mendidik jiwanya, bagaimana dia akan mendidik jiwa orang lain? Siapa yang tidak bisa menundukkan nafsunya, bagaimana dia akan menundukkan nafsu orang lain? Musuh itu ada di dalam diri-diri kita masing-masing, bersama kita tidur, makan, nah, berdiri, duduk. Nah, itu musuh paling berat. Dari tiga musuh yang paling berat, ini nafsu kita itu paling berat. Dunia dan syaitan memang kerjaannya menipu. Tapi sesungguhnya mereka cuma mengambil, memberikan apa? Sinyal. Ditangkap oleh jiwa-jiwa kita yang lemah. Dialah yang memainkan peranan. Dia yang memainkan peranan. Apa yang diberikan oleh syaitan, oleh dunia, dia yang memainkannya. Dia yang memanfaatkannya. Kalau ini tidak bisa kita tundukkan, jangan harap bisa menundukkan orang lain, jiwa orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terakhir. Qala wa dzakara al-Imam Ahmad min hadits Jarir anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadits ini hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin yu'mal fihim bil ma'asi." Tidaklah suatu kaum yang diperbuat di tengah-tengah mereka maksiat. Wahum a'az wa aktar mimman ya'maluh. Nah, tidak ada suatu kaum yang dilakukan perbuatan maksiat di tengah-tengah mereka, di antara mereka, sementara mereka adalah orang-orang yang a'az, yang lebih berkuasa, orang-orang yang lebih banyak dibandingkan orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu. Falam yughayyiruhu, tetapi mereka tidak merubahnya. Illa ammahumullahu bi'iqab, melainkan Allah ratakan mereka semua dengan hukumannya. Kita tidak makan nangka, kita kena getahnya. Orang lain makan nangka enak-enak, kita kena getahnya. Tidak dapat bagian, baunya juga tidak, cuma dapat kotorannya. Nah, kenapa? Karena diam. Ya, minimal ada kebencian kita pada mereka, peringatkan. Nah, ya, nah, kadang-kadang ada juga sebagian kemaksiatan ataupun kemungkaran itu antum tidak bicara tapi antum melengos, buang muka, antum lari pergi, itu sudah menyakitkan mereka, ya, menunjukkan kebencian pada mereka, jadi peringatan buat mereka. Kalau mereka mungkin dari kalangan tutur syayatin, marah, ya, merasa dilecehkan, padahal kita bukan melecehkan dia, tapi kita tidak senang dengan perbuatannya. Nah, itu sudah, nah, jadi apa namanya, walaupun itu merupakan kelemahan, ya, tapi itu sudah merupakan tanda menunjukkan adanya iman di dalam hati kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Masing-masing kita tahulah, berusaha untuk memperbaiki diri pada diri kita sendiri lebih dahulu sebelum kita mencegah ataupun melakukan amar ma'ruf kepada orang lain. Wallahu ta'ala a'lam.